Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kaum muslimin adalah ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla di umat ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Dan mukmin dengan mukmin yang lainnya, satu dengan yang lain adalah wali, sahabat. Mereka saling beramar ma'ruf dan nahi munkar antara sesama mereka. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kemuliaan atau salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla mengancam ke suatu kaum, mengancam, dan bahkan bukan hanya mengancam tetapi menceritakan terjadinya ancaman dan azab. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah bagaimana orang dilaknat karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Sebagian Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Daud dan Isa bin Maryam karena akibat dosa dan pembangkangan mereka dan tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Salah didiamkan, salah diikuti, bahkan tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka dan akhirnya berakibat laknat kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dan jika kamu tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Dan jika engkau tidak mampu merubahnya dengan lisan, rubahlah kemungkaran tersebut dengan hatimu. Artinya, mengingkarnya di dalam hati. Artinya yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mesti ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin sekalipun hanya pengingkaran di dalam hati. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Namun kita tidak ingin berbicara barakallahu fikum panjang lebar tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja kita ingin berbicara tuntunan atau tata cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab terkadang orang beramar ma'ruf nahi munkar tanpa melihat dan tanpa mengetahui bahwa ternyata justru dia yang melakukan kemungkaran. Maksud dia mau merubah kemungkaran, justru dia menambah dan dia justru berpikir membuat kemungkaran yang lebih mungkar. Nah, seperti yang terjadi di sebagian orang. Ingin merubah kemungkaran, tetapi karena tidak punya ilmu, sehingga bukannya kemungkaran yang berubah, justru bertambah, justru sunnah dilecehkan dan dihinakan. Merubah kemungkaran bermodalkan semangat, bermodalkan barakallahu fikum, semangat hampa dan tanpa ilmu, maka kita ingin menelaah sedikit dari ucapan para ulama kita tentang masalah al-qawa'id, beberapa kaidah di dalam amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita tidak sembrono dan tidak sembarangan di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dan termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah at-tahdir, mentahdir seseorang karena kesalahan dia dan mentahdir orang lain dari kesalahan seseorang. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menukil di dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini juga ada di Majmu'ul Fatawa. Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Fala budda min hadhihi ats-tsalatsah." Seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kaum muslimin maupun di tengah-tengah masyarakat secara umum, fala budda min hadhihi ats-tsalatsah, dia mesti memiliki tiga syarat ini: al-ilmu, war-rifqu, was-sabr. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah lemah lembut, yang ketiga adalah sabar. Ilmu, rifq, lemah lembut, sabar. Al-ilmu qabla al-amri wan nahi, berilmu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang kamu mau perintahkan dan apa yang kamu larang, apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu tinggalkan. ilmuilah terlebih dahulu. Warifku ma'ah, dan lemah lembut ketika menerapkan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wasabru ba'dah, dan bersabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar ketika mengemban, ketika mendapatkan akibat celaan akibat daripada amar ma'ruf nahi mungkar tadi ini. Wa in kana kullun min ats-tsalatsati mustashhaban fi hadhihi al-ahwal wa hadha kama ja'a fil athar an ba'd as-salaf warawahu marfu'an dhakarahu al-qadhi Abu Ya'la fil mu'tamad la ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'mur bih haliman fi ma yanha 'an. Kalau tiga-tiga ini terkumpul pada seseorang yang hendak beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia telah memenuhi syarat. Sebagaimana diriwayatkan di dalam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, bahwasanya dari mutiara ucapan para salaf, tidaklah berhak untuk beramar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang memiliki ilmu dan juga lemah lembut dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ini ketentuannya. Jangan sudah beramar ma'ruf nahi munkar, barakallahu fikum, sudah teriak-teriak, sudah bicara kesana, bahkan direkam di kaset. Hati-hati dari orang ini berbahaya, orang ini begini dan begitu. Ketika ditanya, Ustaz alasannya apa? Wah, itu bukan wewenang saya. Tanya aja kepada Ustaz Fulan. Ini namanya lempar batu sembunyi kemunafikan. Bukan sembunyi tangan. Sadar ayuhal muslim. Anda da'i ilallahi azza wa jal. Anda tampil di hadapan umat dengan penuh percaya diri. Anda berbicara dan Anda berbicara. Ketika ditanya, tanyakan kepada ulama, baca di internet, tanyakan kepada ustaz, apakah demikian kamu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam kubur ditanya oleh malaikat? Sami'tu an-nas yaquluna syai'an fa qultu. Ketika ditanya di alam kubur, ammal mu'min, mu'min menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, Muhammad nabi saya, Islam agama saya. Sementara al-murtad, orang yang ragu, dia mengatakan, sami'tu an-nas, saya cuma ikut-ikutan kebanyakan orang. Muqallid. Mau beramar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan dia sendiri muqallid. La ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'mur bih. Perhatikan. Kecuali dia faqih, dia mempunyai keilmuan tentang perkara yang hendak dia perintahkan dan hendak dia larang. Jangan difahami berarti kalau begitu menurut ustaz ini enggak boleh amar ma'ruf nahi munkar kecuali ustaz. Kecuali ulama. Salah. Itu namanya salah faham dan salah kaprah. Dengarkan ucapannya. Illa man kana faqihan fima ya'mur bih. Dalam perkara yang hendak engkau larang dan hendak engkau perintah. Itu aja, sebatas itu. Kamu sekarang mau beramar ma'ruf nahi munkar dalam hal apa? Melihat orang sabung ayam, jangan kamu tergesa-gesa mengatakan bahwa kalian ini terjerumus dalam perbuatan haram. Taubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ternyata mereka mengatakan, siapa yang sabung ayam? Kami lagi transaksi jual beli ayam loh. Apa enggak malu? Ilmu terlebih dahulu. Yang pertama, ilmu dari sisi syar'i. Apakah yang kita akan bicarakan ini benar-benar sudah sesuai dengan syar'i atau enggak? Yang kedua, ilmu barakallahu fikum. Apakah yang kita akan bicarakan ini akan lebih baik nantinya atau justru merusak? Yang ketiga, barakallahu fikum, ilmu tentang hakikat yang kita bicarakan. Bahwa ternyata benar. Jangan sudah bicara, giliran dicat, giliran orang tersebut ternyata dusta. Maunya dia amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata dia dusta. Tiga syarat. Al-ilm, wal-rif, wal-hil. Ilmu, kemudian lemah lembut, dan as-sabr, bersabar. Tiga syarat dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Lemah lembut. Setelah dipastikan bahwa memang barakallahu fikum, apa yang saya perintahkan ini sudah sesuai dengan dalil syar'i, sudah siap, maka lakukan nahi mungkar dengan lemah lembut. Setelah kemudian Anda melakukan nahi mungkar dengan lemah lembut, maka yang ketiga adalah sabar. Sabar. Jangan kemudian setelah amar ma'ruf nahi mungkar, habis itu ngamuk. Saya sudah nasihati dia 2 kali, 3 kali, gak berubah. Memang orang ini keras kepala. Memang orang ini tidak ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. La ilaha illallah. Apakah nasihat Anda wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika orang tidak menerima berarti dia keluar dari kebenaran? Anda mau beramar ma'ruf nahi mungkar ternyata berhati kerdil seperti ini? Ketika ditolak amar ma'ruf nasihat Anda, Anda kecewa dan Anda ngambek seperti ini? Ini kan layaknya anak kecil rebutan permen, gak kebagian. Anda ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa Anda mesti ngambek? Sabar. Itu ujian kamu. Sabar, dan itu ujian kamu. Bahwa ternyata saya sudah beramar ma'ruf, saya sudah menasihati orang ini, namun dia gak berubah. Barangkali saya kurang ikhlas. Tapi yang repot barakallahu fikum, kalau seperti ini kejadian, gak sabar dia. Pinginnya ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti iklan obat. Apa iklan obat? Batuk, minum obat, langsung sembuh. Setelah itu karaokean lagi. Maunya dia begitu. Gak mau capek pokoknya. Pokoknya saya nasihati kamu 1 kali, 2 kali, gak mau sudah rusak kamu berarti. Ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar, nambah kemungkaran. Na'am barakallahu fikum. Tiga syaratnya. Ilmu, rifq, lemah lembut, dan sabr. Jelas mungkar dan mungkar yang kamu lihat, tapi lakukan secara lemah lembut. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka berdua jalan dan disalami oleh seorang Yahudi, assalamu alayka ya Muhammad. Semoga kecelakaan dan kematian atas kamu ya Muhammad. Rasulullah menjawab, alaik. Semoga doamu kembali kepada dirimu. Aisyah radhiyallahu anha menambahi, wa alaika as-salam wal la'na, dan semoga laknat dan kematian atas kalian. Marah Rasulullah. Ya Aisyah, alaika jirrifq. Wahai Aisyah, lemah lembutlah engkau. Lihat, amar ma'ruf nahi mungkar bukan dilihat dari semangatnya. Wah, ini ustaz semangat sekali kalau lagi amar ma'ruf nahi mungkar, kalau lagi tahzir speakernya hampir mau pecah. Ini baru namanya ustaz asli. Tapi kalau bicara fikih, lemah. Lemah suaranya. Kalau ada pertanyaan masalah fikih, ya masalah ikhtilaf, baca aja sendiri. Diperselisihkan oleh para ulama, baca aja sendiri. Kurang lebih begitu. Tapi kalau sudah pertanyaan tentang seseorang, habis-habis semangat keluar. Ini kan fitnah. Anda maunya apa dengan kalimat itu? Amar ma'ruf? Iya, saya maunya amar ma'ruf. Nahi mungkar? Iya, nahi mungkar. Mana kelemah lembutan pada diri kamu? Mana lemah lembut yang ada pada diri Anda? Gak pantas orang itu, gak pantas kita lemah lembut pada dia. Orangnya keras kepala, orangnya sudah diingatin berkali-kali, orangnya begini. Apalagi pantas kita lemah lembut? Apa dia sudah lebih jelek dari Fir'aun? Kira-kira bagaimana? Apa dia sudah lebih jelek dari Fir'aun? Katakan kepada orangnya begitu. Fir'aun siapa yang enggak kenal Fir'aun? Yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi wahai penduduk Mesir. Siapa yang enggak kenal kejahatan Fir'aun? Membunuh anak-anak laki-laki di Mesir dari suku Bani Israel, kabilahnya Nabi Musa, dan menghidupkan, membiarkan anak perempuan hidup. Kurang apa lagi kejahatannya? Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan memerintahkan Nabi Harun untuk mendatanginya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tiyahu faqula qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datangilah oleh kalian berdua sang diktator Fir'aun ini, tapi ingat, ucapkan di hadapan dia ucapan yang lemah lembut, barangkali dia mau sadar dan dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apa orang ini dibandingkan kejahatan Fir'aun? Kamu tujukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seorang muslim dengan cara yang kasar dan kotor dan keji, dengan kalimat-kalimat yang kasar dan keras. Ketika diingatkan, enggak pantas orang seperti itu ditunjukkan sikap lemah lembut pada dia. Sudah sejelek mana dia? Apa sudah lebih jelek dari Fir'aun? Fir'aun demikian. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun, fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan di hadapan dia ucapan yang lemah lembut. Subhanallah, demikian indah Al-Qur'an. Dan demikian jeleknya pembodohan umat yang dikesankan bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dan masuk di dalamnya tahdir itu adalah ganas terus. Galak terus pokoknya, enggak ada kompromi. Sehingga akhirnya merusak nama salafi dan nama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga sebagian orang menilai salafi tidak ada kesibukannya kecuali menghujat. Akibat daripada ulah-ulah orang yang tadi. Na'am barakallahu fikum. Al-ilm war-rifq wal-hikwa as-sabr. Ilmu, lemah lembut, sabar. Tiga ini bekal utama anda dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar pada anak anda sudah dilarang, enggak mau berubah. Barangkali kamu terlalu keras caranya, karena ternyata karakternya anakmu ini bukan karakter anak yang senang dikerasi. Rupanya karakter anakmu ini anak yang senang dipuji dan disanjung. Hafalan Quran, kalau enggak hafal ini ada kayu ini, tak hantam di kakimu ini. Malah enggak mau hafalan. Mau diapain? Malah nantam. Cepat hafalan, kalau enggak ini kayu ini. Berdiri aja. Pejamkan mata. Mau diapain? Berarti kemungkinan kamu, cara kamu salah. Kemungkinan anakmu ini karakternya bukan karakter yang suka dikerasin, tetapi karakter yang suka disanjung dan dipuji. Nah, hafal Quran, nak. Bapak bangga punya anak seperti kamu. Cerdas, pintar, hafal Quran lagi. Langsung ambil Quran hafal. Dalam satu hari dia hafal sampai satu lembar, satu dua halaman misalnya. Luar biasa berarti. Berarti anak anda, berarti cara mendidik anda keliru. Rifq, lemah lembut. Setelah itu berapa hari futur lagi? Ya perlu sabar memang. Itu memang kewajiban kita. Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu indahnya akhlak beliau. Pernah melewati seorang wanita di kuburan sedang menangis, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah anda kepada Allah dan bersabarlah. Kata si wanita ini, ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati. Pergi engkau, karena engkau tidak merasakan musibah yang saya rasakan. Rasulullah pergi begitu aja. Pergi. Orang lagi sedih kok mau diganggu. Begitulah memang kalau Anda mau amar ma'ruf nahi mungkar, jangan gampang tersinggung. Kenapa ini orang kok enggak menghargai saya? Saya kan ustaz. Ini orang enggak menghargai benarnya orang. Maka mulai sekarang saya harus menikahi dia. Dan dia tidak menghargai saya sebagai ustaznya. Sudah diingatkan. Rasulullah bukan hanya sekedar enggak dihargai, diusir si wanita ini. Kata si wanita ini, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Pergi sana. Kamu sih enggak merasakan apa yang saya rasakan. Rasulullah pun pergi. Pergi Rasulullah sampai di rumah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ada yang menegur dan mengingatkan si wanita ini, "Innahu Rasulullah. Tahukah Anda wahai wanita siapa orang yang kau usir tadi itu?" Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyadari kesalahannya. Kemudian dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Lam a'rifka." Saya tidak mengenalimu tadi ya Rasulullah. Entah mungkin memang belum mengenal sama sekali atau mungkin tidak mengenalinya karena kesedihan dia yang mendalam. Biasanya kalau orang lagi sedih yang luar biasa enggak mengenali tetangganya, enggak mengenali saudaranya. Lam a'rifka, saya enggak mengenalimu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak punya kepentingan dengan membela diri, membela kehormatan. Lain kali lagi kalau diingatkan begitu dengarin dulu, jangan langsung main usir aja. Beradab enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu akan mendapatkan pahala yang besar ketika Anda sabar pada saat mendapatkan musibah pertama kali. Sabar yang akan mendapatkan pahala dari Allah adalah sabar ketika awal musibah. Kalau sabar sudah satu bulan, sudah satu tahun musibah, kadang-kadang sabar karena memang sudah putus asa aja. Tapi kalau sabar ketika awal musibah, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, itulah orang akan mendapatkan pahala. Subhanallah, begitulah contoh atau tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian selanjutnya ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar martabatun za'idatun wa qad takunu farban 'alal a'yan وقد تكون فرضا على الكفاية وقد تكون مستحبة. Karena sesungguhnya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar adalah martabah yang lebih, tingkatan lebih dari sekedar kewajiban kita. Kadang-kadang bisa wajib ain, kadang-kadang bisa wajib kifayah, kadang-kadang bisa mustahabbah, atau bahkan terkadang barakallahu fikum bisa-bisa haram. Kapan ini terjadi? Kata beliau rahimahullah ta'ala. Arba'u daraj, kata beliau, fa'inkarul munkar. Arba'u darajat. Maka tahapan-tahapan di dalam amar ma'ruf nahi munkar ada empat tingkatan. Nah, karena orang kadang-kadang cuma anggapannya yang penting kan saya merubah dengan tangan. Orang lagi berbuat syirik ya saya harus rubah. Arba'u darajat, empat tingkatan. Al-ula an yazula wa yakhlufuhu bidduh. Yang pertama, ketika kita rubah kemungkaran tersebut, hilang kemungkarannya dan diganti oleh kebaikan. Wa thaniyatu an yaqilla wa illam yazil bijumladihi. Yang kedua, kemungkarannya berkurang sekalipun tidak hilang sama sekali. Kita membaca ini karena kesalahpahaman di sebagian orang, bahwa dia merasa kalau setiap melihat kemungkaran saya harus rubah. Sehingga sering sekali kita daurah ada pertanyaan, "Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang sudah diingatkan namun dia tetap keras kepala, masih aja berbuat bid'ah, masih aja berbuat syirik." Kenapa terjadi pertanyaan seperti ini? Karena salah persepsi dia, salah pemahaman dalam amar ma'ruf nahi munkar. Menurut dia pokoknya kalau orang tua saya berbuat tidak harus langsung saya tegur. Kalau enggak berarti saya riba dengan kemungkaran. Takut nanti saya dibilang setan bisu berarti. Menurut dia kalau sudah ada fitnah apakah harus bicara atau diam? Saya harus bicara. Kalau enggak bicara katanya setan bisu. Akhirnya menjadi setan banyak bicara. Mending setan bisu daripada setan banyak bicara. Kata beliau, yang kedua, berkurang kemungkaran, sekalipun enggak hilang secara total. Al-thalithatu, an yakhlufahu ma huwa mithluhu, diganti dengan kemungkaran yang sama. Diganti dengan kemungkaran yang sama. Kita berhasil menyingkirkan khamar mereka, diganti dengan gaple, main judi. Kita berhasil menyingkirkan khamr, ternyata mereka gantinya judi. Kemarin kan katanya enggak boleh minum khamr. Udahlah daripada kita mau khamr, ambil teh, kita minum teh tapi bawa domino. Main judi di situ. Artinya berubah, ditinggalkan kemungkaran ini tapi gantinya sama aja. Ar-rabi'atu an yakhlifahu ma huwa syarrum min. Yang keempat, ketika kita rubah kemungkaran tersebut diganti dengan kemungkaran yang lebih parah. Ini sering terjadi di kampung. Kadang-kadang anak yang baru semangat mondok 1 tahun 2 tahun pulang kampung melihat kesyirikan, "Pak, haram. Itu enggak boleh syirik. Itu saya belajar di pondok katanya syirik itu." Bapak enggak percaya, baca kitab Fathul Majid. Orang tua suruh baca kitab Fathul Majid. Akhirnya anak ini diambil, dimasukin kantor polisi. Tuh rasain biar enggak banyak bicara katanya. Masih mending sebatas itu. Pondoknya diobrak-abrik. Jangan-jangan ini anak ajaran ISIS yang dia bawa. Ustadznya juga ikut kena. Sunnah yang dia bawa, kadang-kadang jenggotnya, jubahnya dihabisin, dimaki semua oleh satu kampung. Padahal tadinya dia dipersilahkan ngimamin, dipersilahkan ngajarin anak-anak di situ ikra, ngajarin anak-anak baca Al-Quran, dipersilahkan oleh orang kampung. Tapi karena kejahilan dia dengan semangat yang berlebihan, akhirnya merusak ceritanya, mau merubah kemungkaran malah merusak. Kata beliau, fad darajatanil ulayan masyru'atani. Maka dua tingkatan pertama dan kedua tadi itu disyariatkan. Yakni hilang kemungkaran atau berkurang kemungkaran disyariatkan kita merubah. Waktu dengan tiga syarat tadi itu, ilmu, lemah lembut dan sabar sudahnya. Wa tsalitsatu mawdi'u ijtihadin. Adapun yang ketiga, kembali kepada ijtihad kita. Kita merubah kemungkaran. Ya ditinggalkan sih ditinggalkan, cuma diganti dengan yang semisalnya. Maka itu kembali kepada ijtihad kita. Kita lihat. Ini kelihatannya kalau saya terusin bakal tambah parah. Tinggalkan dia. Ini kalau saya terusin kelihatannya akan lebih baik. Ini harus diperhatikan ya, ikhwan barakallahu fiik. Ini harus diperhatikan. Tidak asal kita lihat ikhwan, oh ini kelihatannya dia, ini kan dari majelis ta'limnya fulan, kenapa dia datang ke majelis kita ini? Jangan-jangan dia ngintelin kita. Dicurigai, dipandang dengan pandangan sinis. Orang mau baik, orang mendekat kok malah diusir. Aneh enggak? Orang mau belajar ilmu, orang mendekat kok malah dimusuhi. Orang mencintai kok malah dimusuhi. Ini kan aneh. Dakwah bukan mengajarkan persahabatan, justru mengajarkan permusuhan. Kembali kepada ijtihad masing-masing. Kemudian warabi'atu la. Kata beliau rahimahullahu taala, Warabi'atu muharramatun. Adapun yang keempat haram hukumnya. Biarkan dia berbuat kemungkaran. Biarkan. Haram hukumnya kalau kita merubah kemungkaran, ternyata justru dia lebih mungkar lagi kerjaan dia. Kadang-kadang teman kita taklim, tapi dia ini gak terlepas dari maksiat yang dia lakukan. Mungkin dari kerjaan dia, mungkin dari perbuatan dia. Tapi kadang-kadang kalau kita ingatkan, kamu itu sudah taklim lama kok masih aja kayak gitu kerjaan. Kapan kamu taubat dan berubah? Setelah digituin, ya udahlah, assalamualaikum. Sudah gak mau taklim lagi, gak mau dekat lagi dengan ikhwan, bahkan gak mau ketemu lagi dengan ustadznya. Mak, saya ingin baik. Saya ini kan ingin baik. Saya juga merasa salah. Tapi saya ingin berubah pelan-pelan dari dasar. Belum lagi sempat berubah dari dasar, sudah dipatok seperti itu. Ya sudah, assalamualaikum aja. Banyak kejadian seperti ini. Sehingga orang akhirnya lari dan bahkan istrinya pun lepas cadar. Istrinya pun barakallahu fikum sudah tidak mau berhijab lagi. Futur. Karena alasan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi ini. Yang justru menambah kemungkaran. Kita selesaikan bang. Fa'idha ra'aita ahlal fujuri wal fusuqi yal'abuna bisyatranj. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika engkau melihat orang-orang yang fajir dan orang-orang yang fasik misalnya, kerjaannya main catur melulu. Kana inkaruka alaihim min adamil fiqhi wal basirati. Dan kamu ingkari perbuatan mereka ini menunjukkan tidak adanya fiqih dan tidak adanya ilmu pada diri kamu. Illa idza naqaltahum minhu ila ma huwa ahabbu ila Allah wa rasulihi. Kecuali kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau kamu memindahkan mereka dari kesibukan yang sia-sia ini tadi kepada yang lebih bermanfaat. Karamin nasyab, seperti misalnya latihan memanah, wasibakil khail, latihan menunggangi kuda, semua ada manfaatnya. Tapi kalau kamu larang mereka, oi, itu haram. Tinggalkan, enggak boleh. Setelah itu kamu enggak carikan alternatif. Maka ini kata beliau menunjukkan orang tersebut enggak punya fikih, enggak punya ilmu. Enggak boleh belajar sama orang ini. Terus Ustaz, saya di kampung ini tuh enggak ada ustaz kecuali dia. Saya belajar sama siapa? Mending kamu jadi orang awam. Jawabannya sederhana. Mending kamu jadi salafi yang goblok daripada salafi pintar tapi MLM katanya. Ini kalau orang seperti ini kata orang Jawa kena penyakit asma, asal mangap. Atau biasa bahasa masyhurnya asbun, asal bunyi. Asal bunyi. Dia tidak melihat sebatas mana manfaatnya dia. Kalau ternyata setelah itu dikatakan jadi salafi awam, jahil lebih utama. Ternyata setelah itu dia mau gak mau taklim ke ustaz tersebut. Dia di rumah lewat bacaan-bacaan buku. Gak taunya dia terjerumus kembali berbuat syirik. Dosanya siapa? Dosanya siapa? Iya kalau misal ustadz yang dilarang tadi ini ajarannya syirik, pantas. Ajarannya tauhid. Ajarannya manhaj salaf. Hanya dikatakan pokoknya kamu gak boleh. Mending kamu gak belajar sama sekali daripada belajar sama dia. Sendirian di kampung. Bergaul dengan masyarakat. Lama-kelamaan terbawa tradisi masyarakat, tradisi syirik. Akhirnya terbiasa dengan kesyirikan, tidak taklim lagi dan sudah kembali seperti dulu. Dosa siapa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, orang seperti ini menunjukkan adamul fiqh wal basirah. Menunjukkan orang seperti ini tidak punya fiqh, tidak punya usul fiqh dan tidak punya ilmu. Jahil. Kamu bisa aja melarang. Jangan kamu seperti yang dikatakan oleh beliau, jangan misalnya contoh, jangan main catur, jangan ini. Tapi carikan alternatif yang lebih baik. Pak, daripada main gitu, gimana? kalau membantu saya hari ini kebetulan saya dapat proyek bangunan, lumayan dapat uang, kan mending. Pak, daripada kita minum khamr, bagaimana kalau minum susu? Aku yang beliin. Gantikan yang lebih baik. Bukan asal mengatakan, Pak itu haram. Haram-haram diambil, disiram nih haram katanya. Disiram di kepalamu khamrnya. Jadi gak seenaknya, barakallahu fikum ya ikhwan. Tidak asal-asalan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat, kata beliau, bukan termasuk faqih dan ilmu ketika kamu melihat orang berbuat, beliau mencontohkan lial'abuna bisyatran, apa namanya, contoh misalnya orang lagi main catur, lagi asyik main catur, terus kamu larang tanpa kamu milahkan kepada mereka yang lebih baik. Qala karamin wa nahwi dhalika wa idza ra'aita al-fussaqa قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى لَهْوٍ وَلَعِبٍ أَوْ سَمَاعِ مُكَاءٍ وَتَسْدِيَةٍ. Dan jika engkau melihat orang-orang yang fasik, mereka telah berkumpul untuk melakukan suatu permainan yang sia-sia, ataupun bahkan berkumpul untuk melakukan konser dangdut atau musik misalnya, mendengarkan dangdut, musik misalnya, وَتَسْدِيَةٍ فَإِنَّ قَلْتَهُمْ عَنْهُ إِلَىٰ تَعَةِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُرَادِ وَإِلَّا kana tarkuhum ala dhalika khairan min an tufarriguhum lima huwa a'zamu min dhalik fa kana ma hum fihi shazilan lahum an dhalik. Tayyib, kata beliau rahimahullahu taala, maka kalau kamu bisa mengalihkan mereka untuk taat kepada Allah, baik. Daripada begitu, mending gimana kalau kita ganti murattal ngaji atau salat misalnya, atau daurah ta'lim. Kalau Anda bisa memindahkan mereka dari kemungkaran ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Tapi kalau enggak bisa, maka engkau meninggalkan mereka, membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu, itu lebih baik daripada nantinya kamu melarang mereka dan pada akhirnya mereka menyibukkan diri dengan memaki dan mencela dan memusuhi kamu. Itu dinamakan hati-hati dan dinamakan ilmu. Apa ini ya? Sepertinya teguran. Azan apa ya? Oh, bukan pertanyaan. Azan, azan dulu baru lanjut atau gimana ini enaknya? Hah? Azan dulu baru lanjut, habis itu baru sholat. Boleh. Fadhal, azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa kama idza kana ar-rajulu mushtaghilan bi kutubil mujun wa nahwiha وخفت من نكله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدأه وكتبه الأولى وهذا باب واسع. Dan kata beliau, sebagaimana engkau melihat seseorang dia selalu menyibukkan bacaan dirinya dengan membaca buku-buku mujul, seperti mungkin buku-buku komik atau buku-buku, pokoknya buku-buku yang pengetahuan umum lah, yang isinya cerita dongeng atau yang sejenis ini. Namun kamu khawatir kalau kamu ingkari dia, kalau kamu sobek bukunya, kalau kamu bakar bukunya, kalau kamu ambil bukunya, dia justru akan berpindah kepada kitab-kitab bid'ah, kitab-kitab sihir ataupun syirik. Maka biarkan dia. Ini barakallahu fikum beberapa contoh. Sehingga memang yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan asal kita bertindak. Tetapi lihat, sekarang mereka mau mengadakan konser musik di sini. Kalau saya larang, lalu setelah itu apa? Kira-kira baik apa enggak? Justru setelah itu mereka memusuhi kamu, membenci dakwamu, dan bahkan keluargamu terancam. Enggak ada gunanya. Kecuali kalau kamu bisa mengajak mereka kepada yang lebih baik. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه. Dan aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kata Ibn Al-Qayyim, gurunya, semoga Allah mensucikan rohnya dan menyinari kuburannya. Yaqul, beliau berkata, مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر. Kata Syekhul Islam, pernah waktu di zaman Tatar, saya melewati beberapa pasukan Tatar dan mereka sedang minum khamr. Syekhul Islam lewat bersama murid-muridnya. Fa'anjara alaihim man kana ma'i. Lalu sebagian orang yang bersama saya pun mengingkari perbuatan dia, perbuatan mereka ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa qultu lahum fa'ankartu alaihi. Aku pun mengingkari mereka, bukan mengingkari kaum Tatar yang sedang minum khamr, tapi mengingkari murid-muridnya yang mengingkari kemungkaran ini. Memang enak kalau muridnya orang yang berilmu, itu enak. Ketika diingkari oleh ustadznya, nurut, karena dia berilmu dan beradab. Yang repot kalau punya murid yang dablek ketika diingatkan ustadznya, ustadz ini lembek, ustadz ini manhajnya lembek katanya. Wah, ustadz ini tamayyu. Cuman ingkar mungkar aja kok perlu, barangkali nanti kemungkaran kita perlu pertimbangkan. Kelamaan perlu pertimbangan-pertimbangan, tinggal ngomong kenapa sih? Memang begitu biasanya. Ustadznya yang dituduh. Ustadznya yang difitnah, dituduh tamayyu', dituduh enggak punya manhaj. Dituduh manhajnya lembek. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menceritakan, pernah bersama beberapa muridnya melewati seorang dari kaum Tatar lagi minum khamr. Murid-muridnya pun mengingkari mereka, tapi Syekhul Islam justru mengingkari perbuatan murid-muridnya. Jangan. Kata beliau, "Wa qultu la, inna ma harrama Allahu al-khamra" لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وخبي الذرية وأخذ الأموال كلهم. Kata Syekhul Islam, aku mengingatkan murid-muridku, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr karena akan menghalangi orang yang minum khamr dari salat dan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka ini minum khamr, bukan terhalang dari zikir kepada Allah, dari sholat. Memang gak sholat, gak pernah zikir. Mereka ini dengan minum khamr, sibuk minum khamr, akhirnya gak sempat merampok, gak sempat membunuh, gak sempat membuat kerusakan di kalangan kaum masyarakat, karena mereka lagi sibuk minum khamr. Biarkan. Ini namanya hikmah, bukan tamayyu'. Kadang-kadang dibilang tamayyu, kalau kuat maka kita nahi mungkar, kalau sedikit jangan nahi mungkar, dan ini katanya manhaj sururi, enak aja ngomong. Ini bukan lagi warqallahu fikum, ini manhaj Al-Qur'an Al-Karim, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid-muridnya mau mengingkari kaum Tatar yang sedang minum khamr. Kata Syekhul Islam, jangan, biarkan mereka minum. Allah mengharamkan khamr karena dapat menghalangi seorang yang minum khamr dari zikrullah dan dari salat. Sedangkan mereka ini memang gak salat, gak zikir. Mereka dengan minum khamr akhirnya lalai dari mengganggu kaum muslimin. Selesai. Orang lagi minum khamr, kamu datangin nahi mungkar. Bukan dia berubah malah disodorin, mau nyoba, silahkan kalau mau nyoba. Bukan mau nyoba Pak, ini haram di dalam Al-Quran, pergi kalau enggak pergi ini tampar loh. Setelah itu kitanya pergi, bukannya dia, tadinya cuma minum khamr aja. Dia minum khamr tapi kalau dia ngelihat kita, apalagi kalau kita sapa dia, sopan benar. Misi Pak, ya misi. Udah azan Pak, duluan. Kita kadang-kadang sempat humor dengan dia. Lagi minum khamr kita bilang, Pak, itu udah azan. Duluan aja lah, nyusul. Ya udah enggak apa-apa. Kita dihormati, kita dihargai. Mereka kadang-kadang bahkan preman di kampung kita, kita lewat mereka menghargai kita. Mereka menghormati kita, tapi kadang-kadang kita sendiri yang berulah. Ceritanya mau merubah kemungkaran, setelah itu malah diancam oleh preman di kampung kita, setelah itu malah kadang-kadang kita yang kena imbasnya dan keluarga kita. Maka ini harus diperhatikan. Masih, apa namanya, dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dari kitab beliau Alamul Muwaqqi'in, kata beliau, al-mithalul awwal, setelah pembahasan sebelumnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi ijaba inkaril munkar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk umatnya kewajiban mengingkari kemungkaran. Liyahsul bi inkarihi min al-ma'ruf ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Agar terjadi dengan keingkarul munkar ini kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu tujuan utama kita. Artinya ingkarul munkar tujuan utama kita supaya terjadi ma'ruf, kebaikan. Fa idza kana ingkarul munkar yastalzimu ma huwa ankar min. Maka jika pada saat Anda beramar ma'ruf nahi munkar atau pada saat ingkarul munkar ternyata justru mengakibatkan kemungkaran yang lebih parah, wa abghadha ila Allah wa rasulih, dan bahkan lebih dibenci oleh Allah dan Rasulnya, fa innahu la yasubu ingkaru, maka pada saat itu haram bagi kamu mengingkarinya. Enggak boleh mengingkarinya. Wa in kana Allah yubghidhu wa yamkutu ahlah, sekalipun orangnya dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan. Enggak boleh kamu amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi seperti ini. Wa hadza kal inkari 'ala al-muluk wal wulah. Ini contohnya seperti mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, bil khuruji 'alaihim, dengan memberontak kepada mereka, fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhirid dahr. Karena sesungguhnya memberontak kepada pemerintah adalah merupakan asas kulli fitnatin wa syarr, merupakan asas daripada segala fitnah dan kejelekan terjadi, berawal dari tidak taatnya masyarakat kepada pemerintah dan ulama'nya. Wa qad ista'dana as-sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qitalil umara alladhina yu'akhiruna as-salata an waqtiha. Dan para sahabat pernah izin kepada Rasul untuk memerangi pemerintah yang menunda salat dari waktunya. Dan mereka mengatakan, afala nuqatilhum, bukankah kita harus memerangi mereka ya Rasulullah? Faqala la ma aqamus salat. Rasulullah mengatakan, tidak boleh kalian memerangi mereka selama mereka menunaikan salat. Waqala, dan bahkan Rasulullah mengatakan, man ra'a min amirihi ma yakrahu falyasbir, wa la yanzi'anna yadan an min ta'atihi. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan oleh pemerintahnya, maka hendaknya dia bersabar dan jangan mencabut ketaatan dari pemerintahnya. Wa man ta'ammala ma jara 'ala al-islam min al-fitan al-kibar was-sighar. Barang siapa yang merenungkan kejadian-kejadian di tengah-tengah negeri Islam, dari fitnah yang kecil maupun yang besar maupun yang kecilnya, ra'aha min ibaati hadzal asl, maka dia akan mendapatkan bahwa asal usul terjadinya fitnah di bangsa-bangsa Islam asalnya berawal dari ini, tidak taat kepada pemerintah dan tidak sabar ketika melihat kemungkaran pemerintah. Naam. Pemerintah apa ini, masa membolehkan riba merajalela demikian. Saatnya kita harus menegakkan khilafah. Khilafah Hizbut Tahrir itu kan pada asalnya nama lain dari NII. Cuman kalau NII itu kan bahasa Indonesianya, Negara Islam Indonesia. Kalau Hizbut Tahrir itu bahasa Arab. Hizb itu kan artinya kelompok, organisasi. Tahrir artinya pembebasan. Kita ingin merdeka dan kita ingin membentuk negara sendiri. Cuman kalau negara itu NII, kalau khilafah bahasa Arab khilafah. Saatnya kita membentuk khilafah. Mau membentuk khilafah apanya? Kamu baru organisasi dalam klub, dalam apa namanya, kecil aja sudah enggak bisa ngatur masyarakatmu. Mau membentuk khilafah wanita keluar teriak-teriak di jalan? Itu khilafah yang mau diharapkan. Mimpi di siang bolong. Kata beliau, barang siapa yang merenungi kejadian fitnah yang terjadi di bangsa-bangsa Islam, di tengah-tengah Islam, yang kecilnya maupun yang besarnya, maka akan menemukan bahwa asal-usulnya adalah ini. Tidak taat kepada pemimpin, dan barakallahu fikum, enggak sabar melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَى مُنْكَرٍ فَطَلَبَ إِزَالَتَهُ فَتَوَلَّدَ مِنْهُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ. Dia enggak sabar melihat kemungkaran, sehingga dia pun ingin segera merubahnya, dan pada akhirnya terjadilah kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar terjadi karena tidak taat dan tidak sabar melihat kemungkaran. Betapa banyak sekarang, bahkan bukan hanya Indonesia, negara Saudi diingkari. Negara Saudi apaan ini, negara membantu, negara. Kadang-kadang kita timbul tanda tanya, kalau mereka-mereka saudara kita kaum muslimin ini sudah mengkritik negara Saudi, lalu negara Islam di dunia ini mana? Israel. Kalau negara Saudi sudah anggapannya begitu, bagi mereka sudah mungkar, lalu negara Islam di dunia ini kira-kira kemana? Amerika atau Inggris atau Prancis? Kenapa Indonesia negaranya? Sehingga akhirnya ujung-ujungnya menjadi teroris. Enggak sabar ketika melihat kemungkaran. Memang ada kemungkaran yang ada dalam pemerintah kita. Tapi, lihat sisi baiknya. Alhamdulillah, kita di Indonesia, pemerintah tidak mengatur agama kita. Salat-salat, mengajar-mengajar, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita hidup di suatu pemerintah yang melarang kita salat, na'udzubillah. Lihat sisi baiknya. Kalau masalah kemungkaran yang dilakukan pemerintah, itu sudah jelas banyak, tidak usah berbicara, orang tahu semua. Tapi, apakah karena setiap ada kemungkaran, langsung kita memberontak? Bahaya. Bahaya. Ketika kita sholat, imam. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajurun ghairu mamnun. Salah ini imam, ditarik langsung lempar ke belakang. Atau kalau enggak dikamplengin dari belakang. Atau kalau enggak diteriakin, imam salah. Kan enggak begitu. Dibenarin bacaannya. Sama pemerintah juga begitu. Kalau kamu sanggup benarkan, benarkan. Enggak sanggup, nurut. Imam kok dia. Kalau enggak sanggup benarkan bacaannya, dengan meluruskan, kembalikan kepada surat Al-Asr, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, imam ruku, ruku aja. Ikut ruku, ruku aja. Setelah selesai salat, baru diingatkan. Mam, tadi itu baca surat apa sih, mam? Kok bisa-bisanya larinya ke sini? Iya juga ya. Kan begitu. Tapi kalau setiap ada imam, ada pemimpin salah, langsung kita angkat senjata. Langsung kita mengadakan pemberontakan, mengadakan kudeta. Hancur negara dan hancur kaum muslimin. Imam salah ditegur, subhanallah. Subhanallah. Tapi tetap aja berdiri, padahal semestinya apa? Tasyahud awal. Subhanallah, gak mau duduk, tetap berdiri. Apa kita tarik sarungnya imam ini? Imam disuruh duduk, subhanallah, kok tarik sarungnya? Syukur-syukur kalau dia pakai celana panjang. Kan gak begitu cara mengingatkan imam. Sudah diingatkan, subhanallah, imamnya tetap berdiri. Ya sudah, nurut. Nurut. Bukan kemudian kita tarik sarungnya atau kita tarik celananya biar dia duduk. Kan gak, nurut, kita ngalah berdiri. Makanya kata beliau, kalau kamu selidiki, kamu teliti, kamu baca asal-usul terjadinya kerusakan dan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dari yang besarnya sampai yang terkecilnya, asalnya karena ini tadi, tidak sabar melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Gak sabar dia. dan bahkan kadang-kadang menghujat kaum muslimin yang tidak ikut seperti mereka mengingkari kemungkaran. Siapa sih yang enggak mengingkari kemungkaran yang dilakukan pemerintah? Kita pun juga mengingkari, bahkan pemerintah sendiri mengingkari. Tapi terus kita mau apa lagi habis itu? Mau kita lakukan seperti tadi imam yang lagi sholat, kita tarik sarungnya, kita tarik kursinya supaya dia enggak dapat kursi, malah kita yang hancur nantinya. Na'am barakallahu fikum. Itu hikmah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Terakhir kata beliau rahimahullahu taala, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bi Makkah akbar al-munkarat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di Makkah kemungkaran yang paling besar. Wala yastati'u taghyiraha. Namun beliau tidak mampu merubahnya. Masa sih Rasulullah enggak mampu merubah kemungkaran, kok aneh? Kira-kira secara akal orang mengatakan, masa Rasulullah enggak mampu merubah kemungkaran? Dia kan pemimpin, dia kan nabi. Pasukan di belakang beliau. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau enggak mampu? Yang menyebabkan beliau tidak mampu barakallahu fikum, artinya bukan masalah tidak mampu dalam artian enggak mampu tanggung jawab, enggak mampu dalam artian takut. Yang dikhawatirkan oleh beliau adalah, yang dia tidak mampu adalah mengikat hati orang-orang yang baru masuk Islam. Mampu enggak mereka ini tetap bertahan di atas keislaman kalau seandainya saya berbuat seperti ini? Contoh kata beliau. Qala lamma fataha Allah Makkah wa sarat dar Islam azama la taghyiri. Bahkan ketika terjadi Makkah, beliau dan menjadi Makkah negeri Islam, beliau ingin merubah pintu Ka'bah dan dikembalikan kepada bangunannya Ibrahim. Waratihi ala qawaidi Ibrahim wa mana'ahu min dhalika ma'a qudratihi alaihi khasyyata wuqimahu a'zam minhu min adam ihtimal Quraisy. Beliau ingin merubah pintu Ka'bah dan kembalikan kepada bangunan seperti bangunan Ibrahim, namun beliau tidak mau melakukan padahal beliau mampu karena khawatir akan menimbulkan gejolak di kalangan bangsa Quraisy. Lidzalika liqurbi ahdihim bil Islam, karena kedekatan mereka dengan Islam, artinya mereka baru saja masuk Islam. Wa qawnihim hadithi ahdin bikufrihim wa lihadha lam ya'zan fil inkari 'ala al umara'i bil yad lima yatarattab 'alaihim min wuqu'i ma huwa a'zam minhu kama wajida sawa. Nah, apa sih yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dari orang-orang Mekah? Yang dikhawatirkan beliau jangan sampai menimbulkan gejolak di kalangan Quraisy yang baru masuk Islam. Kenapa? Mereka ini begitu mengagungkan Ka'bah. Mereka ini begitu mengagungkan Ka'bah dan begitu menghormati Ka'bah. Namun mereka tentunya akan kaget dan akan berubah. Tiba-tiba barusan masuk Mekah, Rasulullah SAW langsung merombak Ka'bah dan merubahnya. Akan jatuh wibawanya di mata mereka. Dan mereka akan mengatakan, berarti memang orang ini ingin merubah semua apa yang telah kita bangun selama ini. Dan akhirnya akan menimbulkan kekecewaan di hati mereka. Kenapa Rasulullah SAW tidak membunuh kaum munafikin di Madinah? Padahal mereka berbuat kerusakan. Rasulullah takut akan orang akan mengatakan inna Muhammadan yaqtul ashabah, akan menimbulkan fitnah, orang akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Jadi masalah kemampuan di situ bukan masalah kita mampu mengukur kemampuan kita, mengukur kemampuan masyarakat. Sanggup enggak menerimanya? Sanggup enggak kita mengantarkan mereka kepada yang lebih baik? Bukan asal-asalan barakallahu fikum. Naam, itu ucapan barakallahu fikum al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Alamul Muwaqqi'in tentang qawaidul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sehingga menimbulkan kebaikan dan bukan menimbulkan kemungkaran. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan. bolehkah anak kita serahkan untuk dididik kepada orang yang tidak senang dengan kita, bahkan dia tidak mau salam, tidak mau bicara, bahkan dia menganggap kita sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Mohon penjelasannya. Kalau memang ini adalah kejadian umum, barakallahu fikum, dijawab di umum. Tapi kalau memang ini adalah kejadian intern dalam suatu majelis, dalam suatu tempat, maka diselesaikan, barakallahu fikum, secara intern. Yang saya nasihatkan adalah carilah guru-guru anak Anda yang bisa mendukung Anda untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan tazawwajul walud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah engkau wanita yang beragama. Kalau tidak, kamu akan celaka. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari wanita yang beragama ketika mencari calon istri? Karena istri kita ini adalah guru pertama nantinya untuk anak kita. Guru pertama untuk anak kita. Nah, sehingga kalau kita mencari istri yang ternyata tidak salehah, kita hanya terpesona dengan parasitnya, dengan wajahnya. Setelah kita punya anak, ternyata dididik untuk durhaka kepada kita. Bahaya. Maka carilah guru anak Anda yang baik, yang bisa mengenal hak-haknya kaum muslimin, yang bisa mengenal barakallahu fikum, yang bisa berbuat baik pada orang tuanya, yang mengajarkan kepada anak-anak Anda untuk berbakti kepada tetangga, kepada orang tuanya, berbuat baik kepada saudaranya. Dan jangan menjerumuskan anak Anda pada atau menitipkan anak Anda kepada orang yang akan merusak akidah dia dan akan merusak barakallahu fikum akhlak dia. Benarkah cara menasihati saudara kita dengan cara menyebutkan kesalahan saudaranya di internet? Atau daurah-daurah yang disebutkan di tempat-tempat umum, mohon penjelasannya. Selama dia saudara, seperti yang ditanyakan saudara kita, tidak boleh. Tidak boleh, barakallahu fikum. Apa gunanya kita menyebutkan kesalahan saudara kita di internet dan dibaca oleh seluruh orang? Dunia bahkan. Setelah orangnya babak belur di internet, baru kita nasihati. Ini kan rusak. Setelah dirusak, dibicarakan di daurah, setelah di ini baru kemudian dinasihati. Ini menyelisih kaidah seperti apa yang ada yang kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man satara musliman satarahu Allah di dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Abu Mazin berkata, al-mu'min yatlubu ma'azira ikhwanihi wal munafiqu yatlubu atharatihim. Mu'min akan selalu mencari uzur ketika saudaranya salah. Akan selalu mencarikan uzur untuk saudaranya yang salah. Tapi munafik justru mencari-cari kesalahan saudaranya. Ketika tidak mendapati kesalahan, dipaksakan dan difitnah. Begitulah perbedaannya. Dan beliau berkata seperti ini, bukan asal-asalan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya ma'ara man amana bi lisanihi wa lam yuqbil iman ila qalbihi, la tu'ayyirul muslimina wa la tatabba'u auratihim. Wahai orang yang mengucapkan keimanan di lisan dan tidak meresap ras iman di dalam hatinya, jangan kamu terbiasa mencari-cari kesalahan kaum muslimin dan biasa mencela dan memaki mereka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, arbar riba at-tatawul fi 'irdil al-muslim. Riba yang paling haram adalah merusak kehormatan seorang muslim. Ini merusak kehormatan. Fabarakallahu fikum, cara menasihati bukan demikian caranya. Dia enggak rujuk setelah dinasihati beberapa kali. Barangkali dia lagi mikir, barangkali dan barangkali. Kata Imam, kata Hamdun Al-Qassar, "Idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udran, fa illam tajid fa antal ma'ib." Jika ada salah satu dari ikhwan saudara kamu salah, carikan untuk dia 90 udzur. Kalau kamu enggak mendapati dari satu dari 90 udzur ini, berarti memang Anda yang aib. Suka mencari kesalahan orang. Nah, sehingga kadang-kadang sering kita ingatkan, jangan belajar sama ustaz ini, dia ada kesalahannya dalam hal ini, ada kesalahan. Lanjutkan omongan orang itu. Kira-kira ustaz yang enggak ada salahnya siapa ustaz? Boleh enggak saya menghadiri daurahnya ustaz ini? Jangan, dia ada kesalahannya, ada kesalahan. Kira-kira kapan ustaz daurah ustaz yang enggak pernah salah? Belajarnya maunya sama malaikat Jibril yang enggak pernah salah. Siapa orang yang yang selamat dari salah? Orang yang kata Rasulullah khairul khata'in at-tawwabun. Adam salah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dia. Ini jadi sebenarnya bukan masalah penyimpangan, penyelewengan. Penyimpangan setelah itu tidak dicarikan solusi untuk umat. Bisanya cuma menilai penyimpangan. Bisanya cuma menilai aibnya orang. Iyadzan billah. Dan ini adalah maftun orang seperti ini. Terfitnah. Bagaimana hukumnya mengunjungi atau menghadiri ta'lim ustadz yang senang membahas ustadz lainnya yang dampaknya merusak dakwah salafi? Barakallahu fikum. Alhamdulillah ikhwan kita semakin terdidik, semakin terbuka matanya dan semakin terbuka hatinya. Mana yang daurah ilmiah, mana ta'lim yang ilmu, dan mana ta'lim yang fitnah. Bagaimana cara berziarah kubur menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ziarah kubur sunnah. Tuntunannya barakallahu fikum adalah ketika datang ke kuburan mengucapkan salam. Assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullah lana wa lakum al afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ucapkan salam kepada ahli diyar. Selesai. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengucapkan, sebenarnya beliau menukil juga dari Al-Ghazali, dari Ihya Ulumuddin. Ziarah kubur yustafadu fa'idatan, akan mendapatkan dua fa'idah. Fa'idah pertama adalah fa'idatun tarji'u ila nafsi zair, fa'idah yang kembali kepada diri sang peziarah. Fa'idah yang kedua adalah fa'idatun tarji'u ila al-mayyit, faedah yang kedua adalah faedah yang kembali kepada sang mayat. Faedah yang kembali kepada nafsu zair, kepada sang penziarah adalah bitadzakuril maut wa tadzkiril akhirah. Dengan dia banyak-banyak mengingat kematian, mengingat akhirat, dengan itu akan lembut hatinya. Akan lembut hatinya dan tidak akan kaku dan tidak akan angkuh. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, kata Rasulullah. Ziarahilah kuburan karena dia dapat mengingatkan kalian akhirat, tentang kehidupan akhirat. Adapun faedah yang kedua, faedah yang kembali kepada mayat adalah doa. Dia akan mendapatkan keberkahan doa, keberkahan salam. Assalamualaikum ahla diyar, mengucapkan barakallahu fikum salam. Itu tuntunannya. Saya sering melihat apabila seorang mempunyai hajat atau keinginan tertentu yang penting, kemudian menghadap kepada seorang kiai meminta bantuan supaya dimohonkan kepada Allah agar hajat itu atau keinginannya itu terkabul. Apakah cara demikian itu dibenarkan menurut ajaran Islam? masalah dibenarkan atau tidak ini tergantung. Kalau maksudnya barakallahu fikum mempunyai hajat dalam batasan kemampuan manusia, dia bangun rumah, datang kepada kiai, tolong Pak Kiai, saya lagi mau bangun rumah, tolong bantu saya ngangkatin bata. Kan boleh. Saya lagi mau bangun rumah ini Pak Kiai, tolong barangkali Pak Kiai bisa bantu saya campur semen, biar saya yang pasang batanya. Enggak apa-apa, kan boleh. Tolong Pak Kiai, saya ada hajat ini mau nikah, barangkali Pak Kiai punya anak perempuan. Dalam batas manusia, kemampuan manusia boleh kan? Ya boleh dong. Atau misalnya Pak Kiai ini saya lagi memasuki, apa namanya, saya lagi ada keperluan mau umrah. Tolong doakan mudah-mudahan selamat, setelah itu pulang. Enggak ada masalah. Minta kepada Kiai atau kepada siapa saja, ini sudah biasa. Tawassul dengan doa. Boleh. Tapi kalau sudah ada ritual-ritual tertentu, sudah menyangkut masalah-masalah memang di luar kemampuan orang, nah ini yang enggak boleh. Ini yang enggak boleh. Tolong Pak Kiai, ini anak saya lagi di luar negeri. Dan saya ini punya hajat penting. Saya ingin tahu nasib anak saya di sana bahagia apa sengsara. Padahal semestinya dia lebih pantas untuk telpon atau email atau WhatsApp. Tapi dia enggak. Tanyanya ke Kiai. Kiainya nunduk sebentar, merenung. Kata dia, oh iya, lagi sakit di sana. Setelah itu percaya akhirnya. Kalau sudah menyangkut ritual-ritual seperti ini, intinya di luar kemampuan manusia, maka ini jelas sudah tidak boleh. Jadi barakallahu fikum, masalah apakah diperbolehkan oleh Islam atau tidak, tergantung itu tadi, lihat. Kalau memang dalam batas kemampuan manusia, tidak ada masalah. Tapi kalau memang sudah di luar batas kemampuan manusia, ini tidak boleh. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah sudah selesai daurah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga sekaligus saya pamitan, mungkin besok pagi subuh langsung terbang ke Bau-Bau. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu ingin mengucapkan rasa ta'ajub dan rasa kagum kepada antum semua dan kepada semangat antum semua. Jazakumullah khair. Subhanallah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat ta'ajub dan sangat kagum dan sangat salut dengan ta'awunnya dan semangat antum yang ada di Makassar sini, dan juga beberapa markas dakwah, markas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memang subhanallah sebenarnya diiklankan oleh orang-orang yang gak senang, sebenarnya diiklankan orang-orang yang benci. Kalau kita mendengar iklan kan sudah habis-habisan, tapi ternyata justru itu iklan gratis. Iklan gratis. Entah itu ustadz-ustadz yang di sini maupun saya sendiri, udah babak belur pokoknya namanya. Babak belur pokoknya. Tapi subhanallah, iklan gratis. Iklan gratis, dan semua ini adalah satu nikmat yang semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut kepada Allah jangan sampai dicabut kenikmatan seperti ini. Saya terus terang kagum dan takjub kepada antum semua, masya Allah. Dari kemarin ba'da asar, tadi subuh, tadi ba'da zuhur, kemudian malam ini, masjid masya Allah dipenuhi dengan ikhwah, dengan semangat, benar-benar semangat untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi kita dan memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam fitnah dan bala. Allahumma jannibnal fitan wa munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kina bihalalika an haramika wa 'afina min fadlika man siwak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.